Air mata buat kamu-kamu semuanya. Goyang soal-soal lagi semuanya. Monata. Di hatiku, di mataku, di sanalah tempatmu. Kala haru, kala pilu, kala itu kau jatuh. Selalu turut serta. Terima kasih. Goyang lagi Monaca. Di hatiku, di mataku, di sanalah tempatku. Sama-sama lagi masih bersama The Grace Monaca. Terima kasih. Terima kasih. Goyang lagi ya. Terima kasih. hampa pada jiwa yang gelisah. Maknamu sering mudah berubah, mudah berubah. Dikasih tepuk tangannya mana dong mas buat The Grace.